Pernahkah Anda mendengar seorang yang mengatakan, "Mas, kalau saya jadi gelandangan di surga saja, saya sudah sangat untung." Atau ada orang yang mengatakan, kalau saya dapat emperan surga, saya sudah sangat-sangat bersyukur." Pernahkah Anda mendengar orang yang mengucapkan dua kalimat tadi? Atau kalimat semacam itu? Itulah sebuah kalimat yang menunjukkan kelemahan jiwa, menunjukkan kelemahan semangat. Dan dua kalimat tersebut adalah dua kalimat yang terlarang. Bukti kalau hal tersebut adalah satu hal yang terlarang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsathuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian meminta surga, jika kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, apapun amal kita, apapun keadaan kita, supaya kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi surga Firdaus yang merupakan derajat surga yang paling tinggi. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita memiliki semangat yang tinggi dalam masalah akhirat. Kita hendaknya punya cita-cita untuk mendapatkan yang terbaik, yang ideal kalau urusan akhirat. Sehingga jangan lempem, jangan lemah semangat dengan mengatakan saya cukup jadi gelandangan surga, dengan mengatakan kalau dapat emperan surga saja saya sudah sangat-sangat bersyukur. Dan kita harus memiliki semangat yang kuat, tekad yang membaca. Kita bisa, kalau kita mau, kita bersungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan surga yang paling tinggi. Itulah surga Firdaus. Oleh karena itu, jangan pernah lagi katakan bahasanya, seandainya saya jadi gelandangan surga, saya sudah puas. Seandainya saya dapat emper surga, saya sudah sangat-sangat bersyukur.